Jelek-jelek teman sendiri ya kamu plastik. Kau kayak bakwan bujok kebanyakan micin. Terlalu bahaya awas dia licin. Gerakan bawah tanah bebas tanpa izin. Kalau kayak gitu sih kasih kau fuck you. Dan pasti kau mau ya. Okay, baik you out. Lebih baik kau out. Ngaku teman sewaktu pas butuh saja. Aku bantu tapi masih bikin susah. Sudah tahu malu ini lucu-lucu anjing. Gila lu bangsa. Hanya bisa berdoa, semoga penyakitnya sembuh, biar gak nular ke seluruh tubuh. Cukup sifat kelakuan, jangan fisik sampai kemaluan.